pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum, Saudara Leon, Berita Pagi edisi hari ini Rabu 6 April 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardian Syah. Gubernur ultimatum SKPA yang belum umumkan proyek APBA 2016. Kapolda tenggelamkan 3 kapal asing di perairan Langsa. Pemulangan jenazah wanita asal Rusia tunggu hasil visum. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newser Rambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM, Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengultimatum 22 satuan kerja pemerintah Aceh yang belum mengumumkan seluruh proyek APBA 2016. Gubernur meminta SKPA tersebut harus bisa diumumkan semuanya pada proyek APBA 2016 paling lambat 15 April. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan atau P2K APBA Setda Aceh, Dr. Taqwallah mengatakan, Gubernur mengultimatum 22 SKPA itu karena masih banyak proyek APBA 2016 yang sampai minggu pertama bulan April ini belum bisa diumumkan pemerintah Aceh ke media massa untuk dilelang. Menurut catatan tim P2K APBA Setda Aceh, masih ada 271 paket lagi proyek APBA 2016 senilai 441 miliar yang belum diumumkan yang tersebar di 22 SKPA. Di antaranya, paling banyak pada Dinas Pendidikan Aceh mencapai 141 paket, kedua Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 33 paket, ketiga Dinas Pengairan Aceh 27 paket dan dinas lainnya. Gubernur menyerukan kepada Kepala SKPA untuk bekerja lebih cepat lagi dalam menyiapkan dokumen proyek yang mau dilelang, agar semua paket proyek APBA 2016 yang telah disepakati tender lelangnya diumumkan secara terbuka di media cetak dan elektronik bisa dilakukan tepat waktu. Sudarlun Kapolda Aceh Irjen Husin Hamidi kemarin memimpin pemusnahan dengan cara meledakkan 3 unit kapal motor penangkap ikan asal Malaysia. Ketiga kapal itu merupakan tangkapan polisi perairan karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Selat Malaka. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Proses pemasangan bahan peledak pada 3 kapal asing ini dilakukan oleh tim Gegana Satuan Brimob Polda Aceh. Posisi pemusnahan kapal dipusatkan di perairan laut Kuala Langsa. Dari 3 kapal asing yang ditenggelamkan itu, ada 14 orang ABK yang diamankan. Mereka berasal dari Thailand dan Myanmar yang kini masih diamankan di kantor imigrasi Langsa. Kapolda Aceh Irjen Husin Hamidi mengatakan, untuk mencegah maraknya pencurian ikan, pihak kepolisian akan memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, terutama wilayah Aceh. Kapolda menyebutkan, meski jumlah personel polisi perairan sangat terbatas, selama ini Polda Aceh mendapat bantuan personel dari Mabes Polri dan kapal TNI Angkatan Laut untuk mengawasi kapal-kapal asing. Sudarlun, jenazah Tantiana, 44 tahun warga Rusia yang ditemukan tewas di Pantai Serui, Gampung Batesok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, masih disemayamkan di RSUZA Banda Aceh. Pihak Kedutaan Besar Rusia menyatakan akan memulangkan jenazah warganya itu setelah ada kepastian tentang penyebab tewasnya korban. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kapolres Sabang AKBP Nur Meningsih mengatakan, jenazah Tantiana, warga negara asing itu masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk keperluan visum. Terkait pemulangan jenazah korban ke negaranya, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Rusia. Pihak kedutaan besar Rusia menyatakan akan mengambil jenazah Tantiana untuk dibawa pulang ke negaranya setelah pihak Polres Sabang mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan di laut. Dari hasil pemeriksaan dipastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diperkirakan warga Rusia itu tewas akibat kekurangan oksigen. Luka trauma di bagian wajah korban diduga akibat benturan batu yang ada di tepi pantai. Sudarlun, tim Opsnal Reskrim Polres Lok Sumawe Selasa pagi menyita 10 ton bawang merah ilegal di kawasan desa Kuta Gelumpang, Kecamatan Samudra Gedung, Aceh Utara. Polisi juga mengamankan dua pria yakni Hen, 32 tahun, sopir truk, dan Mar, 50 tahun, warga yang menumpang truk itu. Keduanya warga Matang Gelumpang 2, Piren. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Yasir SI menjelaskan, penangkapan bawang merah ilegal berawal ketika polisi menerima informasi akan masuk bawang ilegal melalui pantai Samudra. Kemudian polisi yang diterjunkan ke lokasi terus melakukan pemantauan. Pada Selasa pagi, personel polisi menemukan lokasi dibongkarnya bawang merah ilegal. Awalnya petugas menemukan satu truk bersama sopir dan temannya. Setelah dikembangkan, ditemukan lagi satu truk di pinggir pantai, sementara para tersangka telah kabur. Sesuai data awal, bawang itu dipasok dari Malaysia dan rencananya akan dibawa ke kawasan Biren. Polisi akan memeriksa dua orang yang diamankan. Untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam kasus tersebut, polisi juga memburu pemilik bawang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, aksi demo yang dilancarkan Himpunan Mahasiswa Islam HMI Aceh Tengah di gedung DPRK setempat Selasa siang nyaris ricuh. Bahkan mahasiswa sempat saling dorong dengan aparat polisi dan Satpol PP ketika para pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung dewan. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Mahasiswa mengawali aksi dengan konvoi menuju Bundaran Simpang 5, lalu puluhan mahasiswa melakukan orasi dengan mengkritik oknum-oknum yang sengaja menimbun Danau Laut Tawar. Orasi kembali dilanjutkan di depan Mapores dan berakhir di gedung DPRK Aceh Tengah. Suasana sempat memanas karena tak ada anggota dewan yang menyambut kedatangan mahasiswa. Situasi baru tenang dengan munculnya Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Zulkarnain. Wakil rakyat ini akhirnya mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa terkait maraknya aktivitas penimbunan sepadan Danau Laut Tawar yang dilakukan sejumlah perusahaan serta beberapa oknum warga pemilik objek wisata. Mahasiswa meminta pemerintah daerah membentuk badan khusus demi kelangsungan Danau Laut Tawar. Sudarlun, beberapa jenis sembako di Banda Aceh seperti telur, gula, dan minyak goreng curah harganya mulai naik. Kenaikan di tingkat pedagang grosir maupun eceran karena banyaknya permintaan ke Pulau Jawa dan Batam, Kepulauan Riau yang dipasok dari Medan. Sedangkan kebutuhan telur di Aceh selama ini juga dipasok dari Medan. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Pengusaha sembako di Penayung Banda Aceh, Ramli, memperkirakan harga sejumlah sembako akan naik terus apabila permintaannya tinggi di Pulau Jawa dan Batam. Ramli menyebutkan, di tingkat grosir harga telur Rp32.000 per papan, sebelumnya Rp29.000 per papan, sedangkan minyak goreng curah Rp11.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram. Sementara harga gula pasir saat ini Rp610.000 per zak, isi 50 kg dari sebelumnya Rp590.000 per zak. Menurut Ramli, kenaikan harga gula pasir ini karena pasokan dari Medan berkurang. Mendekati bulan puasa ini, ia berharap pemerintah dapat mengontrol harga sembako di pasar agar masyarakat tidak resah dengan naiknya harga barang. Sudarlun, Persiraja Banda Aceh fokus memperkuat fisik pemain jelang kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC Seri B yang dijadwalkan bergulir 30 April. Latihan sekaligus seleksi ini berlangsung di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan, para pemain sudah masuk program latihan sejak Senin kemarin. Hingga kini materi latihan masih fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Terkait jadwal kompetisi, Akyar mengatakan, sejauh ini informasi yang diterima masih pasti, tapi untuk seri B atau klub divisi utama sudah bergeser dari jadwal 23 April menjadi 30 April. Tentang jadi dan tidaknya kompetisi ISC ini akan ditentukan oleh kepastian bergulirnya seri A atau klub ISL pada 16 April. Persiraja tetap fokus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi seperti yang dijadwalkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 6 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.